Di sisiku hati rasa syadu, satu hari tak bertemu hati rasa ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku madu untuk mengatakannya. Sisiku hati rasa syadu, satu hari